الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jawi Cianjur. Mama Kyai Haji Ahmad Faqih, Allahu yarhamhu amin. Aduh, ibu-ibu olof-olof memangkadu ningali uing banget na hidung tapi menarik jika normang kamaru. Abu bunga diri we mata dia kerana dia harus selektif mesti tukang untuk kita kader dah boy juga ini yang diajingan anu kaset ngalain pareng koneng anu kadua nah cocok ibu pokoknya cocok ya wis lah anggaplah ya si baru malik barat kecep botol ganyotan namun cek budak santri masih zaman Zaidah kasih orang imam ibnu malik kawas rumah bikin huruf yang lupur yang ada hal apa juga beramal. Jika majainan sekaguburkan karena amal di mana-mana nempel karena amil imar ya tapi mukjizat hobar biasa bukan datang inna zaidan faimun karena apa nih majainah di inna zaidan faimun tapi wong nobel begitu mudah-mudahan di dalam manusia kita tidak mengungkapkan minimal syarikat perubahan wong khusus karena ibadah orang jala amin Allahumma amin masih segar bu ini hidung dia segar. Eta fitnah ibu bangsa mangga diri jam seger tah ngali para wali seger ngali hidup ke satu makan mak koen di hati hotel kiram seibu pet kertanga keluargi Bapak Haji Sangamina Bapak Haji Adi sakulah lagi satu warga di luar nepi karena kurang duakan kurang karena bu mudah-mudahan ya Allah mantelah sakulah lagi ayah di nafkan diri menurut kena kehidupan anu pinuh purita sarang pangapura Allah abadan abadan amin mihadrat ya lekiram para alim dan ulama para juana para asatid para kiai para masyayikh anu parantos ngahuyuk urang sadayana mamatahan sampai wuduna sampai salaka sampai abusna sampai jagat pitrana jadi sagala rupana urang dumakin ku urang sadayana mudah-mudahan ya Allah amal marang tena singkat dan amal anu matakan putih marang tena tentang umat-umat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin mihadrapil kiram para aparatur pemerintah, rek dinas mana baik, rek mang RT nak, rek mang RW nak, ayah mang RT, mang RW ada, mang desa ada, kakuping kurang tadinya, subhanallah, alhamdulillah, ayah daik kepala desa hadir karena ngaji berbimbing umum, luar biasa. Di akhir sampai terakhir datang, saya ngomong ke nomor serangan. Nang biasa, nalam kemari bahasa nge usun salegna luar biasa, ayah pengajian satu urangge luar biasa kabeh apa waktu merintah alhamdulillah unang luarkan kurang sare unang luarkan dia para-para tu pemerintah disebut umarok singkai umarok untuk meri anda yani putus meri hayang meri amin nah amin. Mengiri, kong kawin mengiri mengenai. Itunya, kurang makan kurang saya pemuda-mudaan. Aparatur pemerintah sekalipun apapun apapun berperan di Allah, berkaitan di Allah. Karena manusia berperan di alam dunia itu menurut setinggi posisinya masing-masing. Sekali kami bisa mudah di Allah. RT bisa mudah di Allah asal RT na RT anggota. Mang RW nak jadi saja di mudah kredo Allah bisa asup ke surga asal mang RW nak anu takwa mang desa nak mang hansip nak mang satpol PP nak mang bupati nak mang gubernur nak mang presiden nak KPG bisa mudah kredo Allah KPG bisa mulia asal jadi aparat anu tak orang makan singkir aparat anu kukuri handa yali. Itu kamu rojong rakyat kesakan dari ibadah. Itu kamu rojong rakyat kesakan yakin kamu. Di luar di sama yungan rakyat. Di sanggiuhan rakyat anu kekebulusan. Di sanggiuhan rakyat anu kekepanasan. Lendi bab rakyat anu kriyo jadi kongkar jadi kahutan. Alhamdulillah. Itu mulia. Subhanallah. Tidak berkemungkinan rakyat yang masjid ini menjadi bolong jembatan. Ada yang bersolat berjamaah, jembat majikan mana? Benar-benar, pengantin anjar mungkin. Allah, wakbar datang berdosa. Sholat Nabi kata jadi sholat yang kulantaran imah Nabi rukru na'udhu mudah-mudahan apa rasul pemerintah orang sih siapa itu kuri anda yang diharapin benteng rakyatnya yang ertena samimek ayah onak duri ayah banteng nabuk gajah mata uing ya sang harapan ya ini ada tesiun, ayah nomegat, nama mobil saya tak kalian, ini kaki duanya, kan tetap ini lihat hasil kira mangsa opat karena yang gelisar ujang kaset saha pengantin tenamina neng saha sarung jang saha jang ajang diurang ayahnya di ajang Kurang buatkan panggungan mencahang ngopi sarang jang ajang sing ngopi nak rumah tangga neng ajang kangen jang ajang sarang kangen ngopi sing bisa mere anu badan kuat panjang ujung lahir amin kehelah semua kasih ini. Ya mudah-mudahan rumah tangga yang ajang sarang ngopi sing panjang panjang kuyung para letikkeun ka maot anu bakal memisahkan antara cinta yang ajang sarang ngopi panjang teh naon kitu Bu. Mudah-mudahan yang ajang sarang ngopi rumah tangga sing menang anu kuat kuat sholatna, kuat sobarna, kuat ridona, kuat nyana, dan kuat kacintaan mana. Mudah-mudahan rumah tangga ini ngepis panjang aja mesin dari rumah tangga anu lahir. Kasi lahir mati ngunah merinuhan. Lahir alis. Gedebas gedebus jadi lalaki anu bijaksana memang ngambil keputusan selalu diajak serta neng ngopi neng diganti dengan nama Kakang Prabu ditema tujang ajang ayang ngawong ajang bet alhamdulillah. Untuk menuju rumah tangga yang ada seorang nabi anu panjang, anu kuat, anu lahir arisan. Ngadawu Imam Maimuniyah, lalu cipudak nanti mengedakan kitab Nahu Tauhid. Jadi kupas nama jurniah, tapi di jalan ayat kalam-kalam atau makolah-makolah Tauhid. Saud Andina, tolong itu mengusuri, bisnis simpatia, sinikahi, la tadi suhu illa zatiyon au mutafakiyon au musharlian au tarian au kotu ma'murah wa harokatu wa sekunatuhu bil ikhlasi malhu sotun apa artinya? Mana tuh orang hukumnya? Allah kata apa? Oh, ayo menawisi belat tak aku lainnya akur bu ayah akur mah iya ngerana ngaji hari pun itu para wisate aja nama itu bawaan karena lebih salur mudana hokar istidona bapak juna alfiana itu malisnya itu akhirna hamdina hudurina bukni lafidna pamri musolatna hulakohna apa mantek sama kau kerjusan Tuhan aku nak banyak tu musuh apa masalah hadisna api api tina api yang irokina alaikum niyahna minhatul mukminah insya Allah apa ilmu falakna kotoran mana kasihul maksudna kasih ulama nak kasih apa cuma hari ibu ibu yang dianggap ayat dengan mas lulus besok ngadek ayat ngomong hari ayat dengan mas ibu nah nah hidup begitu sangat hidup yang tenang hidup lagu ibu gambaran bunga harta genap pengelola kau di bunga harta tumbuh ke panas barang lagu ibu bunga pengerti lima yang kata eta para kahati eta pengerti yang luar biasa sok jangan jaman anu bunga pengerti nak dua adalah hiji maka ibu bakal kerasa pengerti nah memasak abi masuk di pilihan mengenang teh ya kira-kira ini bunga artinya tuh persiapan gua itu gua ibu lah paling banter apa dunia gitu tanya ibu apa dunia alhamdulillah apa itu dunia alhamdulillah kan bisa anak turun itu rumahnya puteng iya pak ibu iya iya mah karena ibu-ibu ya api mah gak usah gitu kata beliau di mana-mana jamaah yang ngodak rumah tangga al-sakinah mawakah warahmah rumah tangganya anu panjang, rumah tangganya anu kuat, rumah tangganya anu lahir alisan. Maka ada beberapa syarat anu kudu sempuh kueta lelaki si awde supaya nebuskan anu dikudu pernikahan anu sakinah mawadah warah. Wa'in cukumah Allah merinya, wa'mus Allah merinya kukul sakinah mawadah sarang warah warahmah. Wa ngukur wa oleh nya sama rohmahnya gitu-gitu yang pertama dari nangku bisa dikarah ketinggalan hidupnya lah nangis coba diuk sebuah untuk bokol Yang pertama, akan mati kalau dituduh. Yang hayang sarangnya ngopi di mana-mana, hayang sakitah mawadah warahmah. Namun hayang panjang, namun hayang kuat, namun hayang lahir. Maka luka hiji rumah tangga aneh ngopi sarang jangan jang. Tutup ketinuan, pusat kiron, zikir kalam. Allah di zikir lain, sajma inu suruh. Namun kurang santri ma'alat alatan pihak. Alat tambah, eling eling, mungkin kurang sih menerima. Wahai manusia, pangan ten hobo, pangan ten ayar, pangan ten wahina kene, musuh antalum. Di mana mana rumah tangga aja tidak pusing ya Allah, maka insya Allah, bakar tuh rumah dalam penyawe, tetap tempat kotoran hajo, barokah miskinah, mana hatena, karena tidak menurut kemungkinan, walaupun perbatan itu tinggi, harta itu lupa, tapi lalu rumah tangga, minta hanya pikir kamu, jadi harta dan perbatan itu bakal melakukan karena rumah tangga ibu, betul? Sawiyos gaduh salah dikasih mentereng lendai abdima hidung jakutu tapi dah hidup kemajikan nanti tiapak kasihnya udah beri salapan alhamdulillah dan sana warang nyanyi amin dan ngaji kamu mana jadi tutupur tapi asa jadi rana karo asa siapa enggak nah, asapan ariel sekerpena. Selingga ibu dikit sama. Mungkin baik bina agama urat, dicentuhan kubah ulama dina kitab kita. Upamipa desa pasemun, binuhan ku dikit sama. Ya manunggah syukur, masyarakat. dicontohan geningan, diajak pula pemajikan ada, yuk neng sebelum kita campur, ayo kita sholat dulu dua rakaat, nah umutkan isyah sholat dulu sholat sur. Beres sholat terusnya harus yang ajang kanin ngopi, neng. Bagor pujaan akan baik maca kuhuk, baik maca al-falat, baik maca anas, baik maca yasin, mengade masa baru kujing wakiyah, memeh terpulai dan memeh musyek. Pernah itu. Teguh, nah itu. Aku hormat ini, mama. Ibu ngasih mbak pos itu. Itulah pernah kekawat, ini maaf. Perhatikan kali asal, itu. Tidak kenyam, yang harap yang ajar karena yang rokit balik di cepong bunuh na nenek ada apa yang deh benar semaca Quran tadi so imam boja lima tamahan kumaca ya rokit 7 kali minimal ya Allah zat yang mendekatkan, dekatkanlah hatiku dan hatenya ngopi. Jangan ada lagi hati yang bakal asuh karena hati abdi dan hati pemajikan abdi. Rui dicun kening neng ngopi bari ngucapkan barakallah, barakallah. Pernah dicun syalaki bari macam barakallah. Sayangin. Aslinya kan pernah dicun ku syalaki bari macam barakallah kan? Ayo bawa mama. Aduh saya bawa mama yang ada di sana antara kita dulu. Memahreknya pendek. Pendeknya situ. Kemudian menjang ajang deh penggemar artis-artis masa kini. You looking to my eyes. Ini kuasi macam orang sekarang kelihatan gitu. Waduh waduh siokon kokong kawetan kebukun kawetan yang budak-budak soleh. Anipas nyekaknya termakai aturan agama. Nusala ur. Sadarnya ini namanya. Kau nyalahkan teimu. Yang ini tak ingin ini termakai aturan agama ini wabit merah. Kau tak tahu, dulu dah itu lah. Kena, sudah tempur dan lalas. Hei, bos, bos ini. Itu kan disipul. Ini kurang mana? Ah, apa? Mudah-mudahan dikira mau pernahnya. Astagfirullahaladzim, namun mudah-mudahan beres ngajain aku menangan bismillah-bismillah. Eh, itu adunya. Bingung mati kan? Astagfirullahaladzim. Aku masih menerima sekawado buah. Dan minimal ya ibu minimal awet orang kesehatan di kamar. Cek ajang orang kesehatan. Mani, saya masuk mani lagi. Mari disunahkan, mana budak-budak sawah yang berbara nasi. Kajian tinggi dan menarik tiga angin ini kan. Habis itu masih masuk. Sama di anak-anak. Mari. Kakak rasa laki yang ngetok. Di tenar, Assalamualaikum. Yang ajang saya ngetok pantok tangan tenangnya. Di walar, kurun di dapat. Waalaikumsalam. Saha eta Itu adab-adaban lebih. Ia tidak bisa diaplikasikan di datangnya rupanya satu poe. Di mana marah ibu tengah putih air ngentrok karena pantau keluar langsung digurup. Nah, dan dibuka. Tanya helah, sasa eta, abdi, abdi mana RT? RT mana? RT 2. RT 2 mana? Ia lemur, mau ditinggalkan teh. Banyak sari mana? Banyak sari di penuhi. Sama RT, tapi nyasih di penuhi RT 2 teh. Sikulan, anu kumah teh, anu hidup. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Goblok. Kok kayak utang buah buah nih. Pertanyaan ini. Oke. Rumah tangga ini tidak mungkin sih insyaallah. Insyaallah bakal aku tutur yang baik. Tutur rumah tangga. Jadi tutur yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah bakal tercapai. Bukan hanya sih insyaallah. Tapi pikir sama Musa. Lam yaskurillah man lam yaskurillah. Tidak disebut syukur Allah ke manusia. Namun dia pandai mengingat akan kebaikan kelebihan dan jasa-jasa manusia. Seringlah pemajikan mengingat jasa-jasa antri salaki. Seringlah salaki ngemut karena jasa-jasa kebaikan-kebaikan pengorbanan-pengorbanan angsa dan istrinya. Insya Allah, walaupun ayat badai, walaupun ayat kopar, walaupun ayat gangguan, walaupun ayat rumah atur, walaupun ayat menyontek, tapi selama lelaki masih jadi tumbang tentara ingat nakal dia harus jadi pemajikan. Pemajikan masih jadi mantang anak kelebihan dan kebaikan anu jadi salah eh insya Allah rencangan-rencangan tersebut bakal bisa ditolak lalu sahabat lelaki masih kelihatan kepercayaan anu jadi pemajikan lalu masih kelihatan kepercayaan anu jadi salah itu duh kakang anu bodas nyeplak kerjaan si gawing hidung kira-kira ada bunga mah pelayi makan mah hidung naik kayaan hidung oh hidung di sebetul aduh mantap kan ini kan leres seksi kakang dun mengopi anu mapah na eplok tenol di pilih begitu adi bentuk pihara siya punya sawang tikutang wanyang irung na kukumunya gadon na nuk sasoto bagi dutong he tenanau mengingatkan mulanya mengesukuh kita tangga dasar si pekek ini salah ini dasar saya ingin kacintang unik pekek ingatkan selalu kebaikan kelebihan pemajikan anda di salah anda insyaallah hal tersebut bakal menjadi kekuatan pun anda di rumah tangga anda akan mewujudkan sakinah mawaddah warah ini yang kedua bukan takdirah di mana-mana ibu dan bapa yang luar rumah tangga di mana-mana menopi yang kuat dan cinta yang ajang-ajang di mana-mana yang ajang-ajang menopi kekuatan cinta luar anak berbeda kan menopi sing loba tafakur sing loba tafak Gusti wah, siap di rumah tangga teh buah-buah dan buah-buah api tetara midamal hase kurang nyumponan kewajiban kamu jadi pemajikan abdi mungkin wae kecirina pemajikan abdi sokalawan teh karena ku abdi dicontohan barang ngasang karena abdi jarang nyamuan kamu jadi pemajikan minimal salah kita pohela punten malam pertama teh moyang nih sayangku cintaku denoku kakiku sebelum aku bertempur denganmu aku ingin melihat dulu bagaimana wudukmu bagaimana sholatmu bagaimana adusmu kan terus aku ngukur gitu gimana sih wah bohong berikan maknya itu terus bohong tuh, ditoel serak neng minyali kumahan neng kudung kurang baik neng akan melak kurang haji ke Pai Mui akan kurang haji ke Ustaz pulang kudung selain gitu sangat kita tempo adus nanti ngali neng ngali adus adus nanti ngali punten serputen api lain ngangat salah hampir jalan kandakan urang-urang lamun adus kujalan atara di korowek mohon halus ya alhamdulillah aslina bujana itu gitu-gitu gitu minum parah sok ngaji merindih sok ngaji atau sok ngaji nganunu akhirnya ibu asok ngawesnya nganunu minum sana diin jadi sarangan aduh kayaknya sarang ngaji yang itu mas bukan lima kontrolat adus nak kontrolat tinggalin sholat nak mungkin adus nanti kurang waras mungkin nanti adus entok kecepat tidak ingin wayat makruh sampai elek adus di tiga guna beres kendala adus kowak kowak pak tapi kowak beak bujur sorong selgi ya aslinya kaos dan saya mulai di sini macam madu dan kemudian nama awet itu kan mulai dukung nabi lah bohong sadis minimal sudah didekungkan perkaraan sokal warwak enak sudah tahu masuk lamun ibu menuju adus masuk itu benar ya masuk, saya beda bagi masuk kita ingin ngasih kita lagi osok kita ingin dua aliran atau dua manusia dong oh beda alam di alam buka-buka, di alam guri gitu kok aku urmennya mungkin saja unaun ya Allah rumah tangga tinggi 90 tahun asal sanakim disebut tujuan sakinah mawaddah warahmah. Mungkin wae salah kina kurang ilmuwan kan jadi pamajikanan. Mungkin wae pamajikanan di ilmuwan mah di ilmuwan tapi mungkin ukur gagayan unggul sekali basana. Peangan perkara tanyakeun ka ustaz, tanyakeun ka kiai kumaha sanga rumah tangga nu sakina mawaddah warahmah. Karena lagu rumah tangga tara dikapakuran biasa sok asa egois asa hayang menang sorangan ka rasa ku abdi. Ajeun ting aing hideung sakit rekinya rumah yang opat di teh ngan sadi izinan we ieu teh. Kitu ieu teh. Kedah seueur tafal tafakur insyaallah mereka kenguakan anu katilu anu musallian Allah ibu hebat dunyana ibu hebat jamakanana tapi lamun cara sholat tina rumah tangga lapor senang tala pati lewat senang tala pati barat ngomong samsara ketengah mungkin wah ibu tak sholat di rumah tangan mungkin wah ibu tak jadi yang sholat di rumah sholat atau mungkin wah sholat di rumah tak sholat jangan terang kita sholat kalau jadi pemajikan di rumah sholat keluarga apa anak lah hampura tujuan rumah tangan sakinah mawat bahwa roma wah nabi seru bongkuk dalam depan parah ketika ini kakek wah nabi gitu musolian ma Bapak Imu Alka Masjid, Bapak yang ningali anjing di budak-budak cip, sok buru budak kita huduk, kurang sholat berjamaah di imah. Jadi itu ngalak sudah bisa lalaki ke sholat berjamaah ke masjid, bisa melihat kemungkinan kita lalaki itu ngajak berjamaah sholat yang kulalarga. Karena dicukup manusia itu lalaki hebat. Wah, sakala lupa anak pangkat, anus ayat dunia, anus ayat pengajut, nah hebat, sakala lupa hebat, tapi lamun mengantep, anus jadi pemajikan, di anak-anak mata rasulat, lapur, mana itu bisa diperdoakan, anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim, kum amkutakum wa ahlikum, nah, raksa anjin, raksa anjin, pemajikan anjin, raksa anjin, sholati anjin, raksa anjin, anak-anak anjin, raksa ingatkan wajar anjing wahai pemerintah di sekitar sholat sama belum orang anjing diantar telah dirasakan sholat sholat anjil bisa dibunuhkan malaikat Allah. Bebarengan bin sama jika anjil sara sholat, bebarengan bin anak anjil sara sholat, bebarengan bin raja anjil sara ikhtar sholat. Sokma di pangkar. Allahu Akbar. Kamar dengan ibu di dunia sebayalah. Jadi ramainya dalam dunianya. Surpa yang mungkin tadi menjadi rame, menghadapkan Ramadhan ini menjadi rame. Kedua lah, selain kasutun karena rukun pakwit lain, rukun kaulit lain, etamah. Nenen imah, nenenel, nenen. Karena mentak diratul ihona, bener, etak kasut karena rukun kaulit dinasol, dinasolat. Tak rukun sholat, ayo rukun kaulit, ayo rukun tali, ayo rukun kaulit, amal karat satu tindrakin, etamah. Selamat, asal takdir nawe bukan dari Allahu Akbar. Kami sok maca usholi, kemudian berusul. Sholli fadzatuh di arwah rukahati nusuklaki lati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tadi panggilin sebelahna ayat jaman usaha usholi. Alimat usaha usholi. Allahu Akbar. Mantau itu. Yang dikana dia, aribu menemeh sholat. Dan kalau menang ke? Menemeh sholat sih, mas. Ibu namun namanya sholat, erek sholat ya, kecil, erek sholat ibu. Dulu ayah budak yang dikuntur, itu apa menjagaan ke dalam budaknya, habis ini ngerawilan peran nyangka sama anak-anak. Menang itu namanya sholat. Menangnya, itu apa kanan, tapi tadi banyak yang main hati, tak akan ngalisikan bapak erek sholat. Menang itu namanya sholat. Namun si aku namanya sholat, disolri, padaduri, abarukani, mustaqil, silati, adan, lahi, ta'ala, menang itu. Mula dah ulangan saya mula kaji semua. Kapan bahasa si mana dikira? Abi erek salat, oh, opat rokaat, baru kan Allah menang kau ngomong itu oleh salat. Nah, ayu kini disebutkan pemenang ayat ini. Eta kaya hayat bakal pemenang salat, bakal pemenang salat, bakal pemenang salat, menang kau. Menang ayu kita menang ayu. Abi ayat sholat, ohor, patokat, lalu karena Allah menang ke. Nah ini kita menang ayu tadi. Menang itu. Sabab memeh sholat. Lepi sana weh, kandilan, pembame. Nusok, ngacau sholat dari sholat. Tak, bekila carakan. Nusara, karak testin kumahasya alias salira. Menang. Nusau jadi ram. Ayam udah nyaman jadi. Allah. Allahu Akbar. Dia harapkan anak-anak Papa Jika anak Allahu Akbar. Dia kemarin anak Sungguh benar. Bersama dia air tapi kasihan keheret. Menurut pokok di dia Sangat tahu kain rancong. Mungkin weh Papa Jika anak cekap urusan. Allah Sirit. Nada terima kasih nabak kasun taruh Sumpah aja nanti cekap macam matak bakal ibu yang rada gini memang mengkil gini baliknya memang bakal mulai angkat keutamaan hukum yang makruh bisa tadi kena selakur Allah atau makruh tahin baik disunat Allahu Akbar ibu mah pernah kemulatnya pernah ngejeger kemarin dia Allah ayo ada jeger tak kira-kira kali Allahu Akbar matak bakal sholat. Ah, abimana kalau berarti urut penyanyi dangdut sering telah penari jaipongan, abimana erek dia weh. Allahu Akbar. Aripan pake hashtag. Katanya, di Aripan, sing kira-kira menghormat ke presiden, bakal weh. Hormat! Cuk! Merun, penceng-penceng mana? Hah? Merentuk sih, wah, masalah, berduk. Betiyo, teman saya zaman muda itu, hormat ke presiden. Ngesikan suku natuan, hormat, merah, oh. Tapi saya zaman, hormat, oh. No, tidak, tidak. So, gue naik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Isbat dua istikah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sama catatan nak salat di koto diwakaf saya tak bila bersolat ya solat par fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Robbana atau robbighfir lana semaku anaknya di koma di sana. Amin. Kira putri indah kira. Beres. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hampura semua. Bisi ayina tes malam ini adalah malam terakhir berjamaah sholat isya. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ampura bisa salami salila kami dihukum anjir orang benar karena kahan di hati batina bisa subuh hidup ke papani ampura mulai miska ngecongklokin kami ke di akhirat ampura ya ampura nyai ampura manehna kapan bagi kami deh kiraku di malam anu indah dikala sholat kita dilaksanakan kebarengan sing jadi salakina atau wakula warga bohong rumah tangga yang sakinah melotor warga rumah namun tangan sholat namun tangan sholat waktu marahnya yang tukul di taman ini rumah tangga karena sholat masyul karena sebuah tangga bisa dikelahan tulang dunia yang bisa dikelahan kalau para kandungan anak setelah ini punya yang utara sholat yakin bakal jadi cek kereta salma na'udhu tapi asal bayi butuhkan ojek balik ojek assalamualaikum man kesalat nomor jangan bapak kepala dalam kriantosan tahu kamar ini berjamaah syukur kan bapak capek ini sesapet sesapet apalah artinya capek dengan anjir ngereguan kami sholat bersama luar biasa kapake kuring lagi sobarnya hajir tinggal ke ibu tukang kami pangalat kesabaran tukang dagang buruh tapi yang di corona di yang itu sholat insya Allah sakinah mawaddah warahmah kekuatan sekisi apapun bakal guna harta kini tinggal lagi bakal guna apapun sehatnya bakal guna sahabat rumah tangga ibu ulah rumah ibu sisi Yuhan Kusoh Kusoh Aina pada Ramadan ayo katan-katan di Aina katan-katan di Aina ayo persiapkan ulah mesikinkan dosa-dosa perkara-perkara kekurangan yang biasa kita laksanakan sekarang ulah mesikinkan kata bahwa di Roma Ramadan insya tetap sakit di Ramadan kirang-kirang langkung lah apun kan awal terkiai ada pergi di Kuala-Kuala mudah-mudahan ayat kumar salam manfaat wabil khusus kamu pribadah umum kamu itu apa wabil khusus kamu dan wabil sarang ajan-ajan sarang yang nubi Tuhan semakin kurang istrinya pengmudah-mudahan minuman muda sarang nubi dengan lemah rumah tangganah sehingga Tuhan kubis di Al-Barwah amin sehingga Tuhan keselamatan amin sehingga Tuhan kemuliaan amin sehingga Tuhan kemuliaan pangkat amin sing lancar urusan anak amin sing dipermudah setiap kesulitan anak amin sing terlupakan nangkut telinga arantena mungkin sing ayatina gitu Tuhan pangapura Allah amin Allahumma Allahumma Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.